Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabnya enggak. Kenapa? Kasihan Allah. Terus kenapa? Unazzihu dzalikal jamala an nadzuri misli. Saya ndak ridho Allah yang hebat, yang keren, kemudian sing delok di rumah aku wong resik. Kayak gak ngergani pangeran. Sebenarnya sing delok Allah ben golongane Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kowe-kowe ora usah ngilangi keren. Maksudnya, jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang, tapi jangan ditiru. Itu kan gak lazim ya, lazimnya kan afdolus sufuf ta'asoful awal. Ketika ditanya, kenapa kamu kalau sholat di belakang cek GR kayak wani suan pangeran gak ngarep, aku sungkan. Kalau zaman kan karena males, bukan karena sungkan.